Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamujin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan masalah hasr yang yaitu satu pola kalimat atau pola kata atau satu kata yang atau kata yang menghasilkan makna hanya, ini adalah satu pembahasan dalam ilmu balaghah, tepatnya di cabang ilmu balaghah yang namanya ilmu ma'ani. Dan di pembahasan ilmu balaghah, ilmu ma'ani, bahasanya di hasr itu ada dua macam, ada hasr hakiki dan ada hasr idhofi. Semisal kalimat tidak ada yang masuk surga kecuali orang yang beriman, maka tentu ini adalah hasr hakiki. Ya, hanya orang yang beriman yang masuk surga. Selain orang yang beriman tidak akan masuk surga. Hasarnya hasar hakiki. Namun lain halnya dengan inama anta mungdhiru may yakhsha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah menakut-nakuti orang yang takut dengan kiamat. Tentu tugas Nabi bukan hanya menakut-nakuti, ada tugas-tugas yang lainnya. Realita menunjukkan kalau dalil-dalil yang lain menunjukkan kalau tugas Nabi basyira wa nadhira dan tugas-tugas yang lain, ya, sehingga menunjukkan bahasanya innama anta mungdhiru may yakhsha, itu adalah hasarnya adalah hasar idhofi. Dan bisa kita katakan hasar idhofi ini adalah kesimpulan atau kompromi ketika terjadi pertentangan. Ketika terjadi pertentangan, dalil mengatakan inama anta mungdhiru may yakhsha, engkau hanyalah mungdir, menjadi nadhir, pembawa kabar yang menakutkan kepada orang-orang yang takut dengan neraka atau takut dengan hari kiamat. Realita yang lain menunjukkan ada tugas-tugas Nabi yang lain, maka komprominya inama anta mungdhiru may yakhsha adalah idhofi. Maka tidak semua hasar itu mesti maknanya hakiki, dan ini kesalahan anggapan bahasa hasar itu mesti hakiki, kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang berkesimpulan bahasanya makanan yang haram cuma 4 saja ketika membaca hasar dalam Al-Qur'an. Innama hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Maka dijumpai pakai hasar innama. Padahal dijumpai hadis-hadis yang menjelaskan, bahkan ayat yang lain yang menjelaskan bahasanya yang haram tidak hanya 4 hal tersebut. Maka jamak kompromi yang dekat adalah dengan mengatakan inama hurimat alaikum, yang diharamkan atas kalian hanyalah bangkai dan seterusnya, hasarnya adalah hasar idhofi. Kompromi dengan hadis-hadis yang melarang untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang lain. Tidak kemudian malah dimenangkan salah satu, dipaksakan salah satu. Pokoknya yang haram cuma yang mengandung hasar dalam Al-Quran, sedangkan yang hadis itu paling banter makruh, tidak boleh sampai derajat haram. Kalau nanti haram, nanti ini mengurangi kemuliaan Al-Quran. Yang sudah mengatakan hanya, kok kemudian kita katakan hanyanya itu kemudian ternyata masih dibuka lagi. Padahal seharusnya sikap yang tepat tidak demikian. Namun kompromi dengan dalil-dalil yang lain adalah dengan mengatakan hasar dalam maksudnya adalah idhofi. Sebagaimana di sini yang baru saja tadi kita baca, akan timbul iskal kalau kita paksakan inam ahla kamangkana kebelakum al-ghulu. Itu kemudian kalau kita paksakan hasar di situ adalah hasar hakiki, maka akan terjadi tanakut kontradiktif dengan dalil yang lain. Oleh karena itu komprominya, solusinya adalah hasarnya kita maknai dengan hasar idhofi. Sehingga idhofinya gimana maksudnya, ya nanti bisa kita cari. Idhofi itu artinya dinisbatkan dengan hal tertentu, dinisbatkan dengan hal tertentu. Maka ketika kita katakan inama hurimat 'alaikumul maitatu, yang diharamkan untuk kalian hanyalah bangkai dan seterusnya, ini idhofi. Idhofinya apa? yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran hanya ini. Maka idhofi dikaitkan pengharamannya berkaitan dengan di Al-Quran. Dan bukan berarti menutup kemungkinan hadis untuk memberikan tambahan. Karena memang pengharaman-pengharaman Al-Quran. Atau yang induk yang pokok dari pengharaman hanyalah ini. Yang lain adalah pendukung penyempurna. Maka idhofinya nanti bisa kita carikan makna yang pas. Itu dinisbatkan kemana. Ya, maka kita lanjutkan kembali ke qaul mufid ala kitab tauhid. Wa in qil, jika kita katakan bahasanya innam ahlaka man kana qablakum al-ghulu, yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah ghulu. Ini hanya di sini adalah idhofi. Artinya bi'tibar amalin muayyan, itu dikaitkan dengan amal tertentu. Maka tidak akan terjadi pertentangan. Maka masing-masing dalil dari dua hadis ini, antara yang mengatakan kebinasaan umat terdahulu adalah ghulu dan dalil yang mengatakan kebinasaan umat terdahulu adalah tebang pilih dalam penegakan hukum, maka masing-masing dari dua hadis ini kita maknai ala jihadin dalam kita bawa pada makna tertentu yang tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Tujuannya supaya ya, tidak ada pertentangan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kesimpulannya hasar dalam hanya dalam hadis ini adalah idhofi. Kita katakan ahlaka man qablakum al-ghulu, yang membinasakan umat sebelum kalian adalah ghulu. Hadzal hasar hanya di sini bi'tibar al-ghulu fi ta'abbud fil hadisil awal. Hasar di sini adalah bi'tibar dengan menimbang berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini untuk hadis yang pertama. Sedangkan di hadis yang kedua, sebenarnya yang membinasakan umat sebelum kalian bi'tibaril hukmi, berkaitan dengan kasus hukum dan peradilan, adalah yang membinasakan manusia ketika mereka hanya menegakkan hukuman pada orang-orang yang lemah tanpa memberikan hukuman kepada orang-orang yang mulia yang bersalah. Sehingga maka sebab kebinasaan dari sisi ibadah adalah karena ghulu, dan sebab kebinaan dari sisi aspek peradilan adalah karena peradilan yang tebang pilih, yang tidak pandang bulu dalam melakukan pelaksanaan penegakan hukuman. Maka sebab-sebab kebinasaan umat terdahulu itu banyak. Dari sudut pandang agama, dari sudut pandang ibadah, ini al-ghulu. Dari sudut pandang, dari sisi peradilan, ini. Dan kemudian yang, dan seterusnya. Di hadis yang lain, misalnya Nabi katakan, sebab kehancuran umat terdahulu adalah kasratu soalihim, banyaknya mereka bertanya kepada para nabi. Dan banyaknya mereka menyelisih dan durhaka dengan aturan para nabi. Maka ini faktor yang lain. Maka dalam hadis ini, kembali ke hadis innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu, dalam hadis ini Nabi mengingatkan umatnya bahaya ghulu, bahaya sikap berlebihan. Dan yubarhinu, Nabi menyampaikan burhan, menyampaikan alasan. Demikian alasan kenapa ghulu itu berbahaya, karena ghulu adalah sebab kebinasaan. Karena sikap berlebihan adalah menyelisih syariat. Dan dikarenakan ghulu itu telah membinasakan umat-umat terdahulu. Sehingga bisa disimpulkan dari hadis ini haramnya ghulu dari, bisa kita katakan dari dua alasan. Yang pertama karena Nabi mengingatkan bahaya ghulu. Yang namanya tahdir itu nahyun wa ziyadah, lebih dari sekedar melarang. Itu larangan plus. Kalau Nabi mentahdir sesuatu, mengingatkan bahaya sesuatu, berarti Nabi melarangnya. Ya, tidak mungkin kita katakan itu kan cuma mengingatkan sesuatu namun tidak Nabi larang kan? Ya, cuma mengingatkan bahaya. Nah, ketika Nabi mengingatkan bahaya sesuatu, artinya Nabi melarang, bahkan larangan yang lebih dari sekedar larangan biasa. Kemudian yang kedua, karena ghulu adalah sebab kebinasaan umat-umat terdahulu, kebinasaan berbagai macam bangsa sebagaimana membinasakan umat sebelum kita, dan segala sesuatu yang menjadi sebab kebinasaan hukumnya haram. Kemudian terkait dengan masalah ghulu, maka ada pembagian manusia berkaitan dengan masalah ibadah. Maka manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua titik ekstrim yang bertolak belakang dan sikap pertengahan. Ada yang berlebih-lebihan dan ada yang seenaknya dan ada yang bersikap pertengahan. Dan agama Allah Subhanahu wa taala adalah pertengahan. Maka agama Allah Subhanahu wa taala itu terletak antara sikap ghalghali, sikap berlebih-lebihan, dan sikap seenaknya. Maka ketika seorang itu berupaya bersikap mu'tadilan proporsional, tidak cenderung ekstrim ke kiri ataupun ke kanan, inilah kewajiban setiap orang. Maka tidaklah diperbolehkan sikap tasyadud mempersulit diri dalam agama dan berlebih-lebihan. Di samping itu juga tidak boleh tahawun meremehkan dan tidak peduli. Namun hendaknya adalah Anda menjadi orang yang pertengahan antara ini dan itu. Dan ghulu, maka ada orang berlebih-lebihan dalam beribadah. Beribadah dengan berlebih-lebihan sampai melalaikan kewajiban yang lain. Anak istri terlantar karena berlebih-lebihan dalam sholat dan puasa. Maka ini tentu sikap yang tidak benar. Nah, ada yang seenaknya tidak pernah sholat. Maka ini sikap yang enggak pernah sholat karena sibuk kerja. Ini juga sikap meremehkan. Sikap yang benar pertengahan, proporsional di antara dua sikap tersebut. Wal ghulu lahu aqsamun katsirah, maka ghulu dalam makna yang luas itu bisa ada banyak macamnya. Maka ada ghulu dalam masalah akidah, ada ghulu dalam masalah ibadah, dan ada ghulu dalam masalah muamalah. Dan ada ghulu dalam fil adat, dalam perkara non ibadah. Contohnya adalah sebagai berikut. Ghulu dalam masalah akidah misalnya perbuatan ulama kalam yang tasyaddaqa, yang berlebih-lebihan dalam berbicara liitsbati sifat, untuk menetapkan sifat bagi Allah. Maka para ulama kalam mereka berlebih-lebihan, tasyaddaqu, diambil kata-kata syidqun, syidqun pakai syin tebal, maknanya adalah ujung mulut, dan setiap orang punya dua ujung mulut. Nah, itu satunya namanya syidqun. Maka syin sama sod nanti maknanya berbeda ya. Sangat berbeda. Kalau pakai sod syidqun artinya jujur dan benar, kalau syidqun maknanya adalah ujung mulut. Nah, kalau orang yang banyak ngomong itu disebut itu karena ya tasyaddaq, karena dia banyak ngomong. Ya, ngomongnya dengan ya dua mulutnya, dengan dua ujungnya, pokoknya sibuk terus ya. Wa ta'ammaqu, dan berlebih-lebihan, berdalam-dalam sampai ya qat'an secara tegas mereka sampai pada kebinasaan. Maka ya, sikap berlebihan itu mengantarkan mereka, hada ta'amuk, sikap berlebihan ini, berdalam-dalam ini mengantarkan mereka pada satu dari dua hal. Ada yang terjumus dalam tamthil, menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, dan ada yang terjumus dalam ta'til, mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka boleh jadi mereka matsalullah bi khalqihi, menyerupakan Allah dengan makhluk dengan mengatakan, inilah makna dari menetapkan sifat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ketika Allah menyampaikan kepada kita bahasanya dia mendengar, maka maknanya adalah mendengar sebagaimana manusia mendengar, dan seterusnya. Maka mereka berlebihan dalam menetapkan sifat, sampai-sampai mereka tetapkan sesuatu yang Allah tiadakan dari dirinya. Karena Allah telah menegaskan kalau dirinya tidak serupa dengan makhluk, lalu malah ditetapkan serupa dengan makhluk. Ini gara-gara overdosis dalam menetapkan dan mengimani sifat. Atau karena berlebihan membahas sifat Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai mengingkari sifat. Dan mereka katakan mengingkar sifat, inilah makna dari mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Karena mereka beranggapan bahasanya jika kita menetapkan Allah punya sifat, berarti Allah serupa dengan makhluk. Maka mereka tiadakan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Allah menetapkan dirinya mendengar dan melihat, mereka tiadakan. Karena berlebihan dalam tanzih, berlebihan dalam mensucikan Allah dengan supaya tidak serupa dengan makhluk, akhirnya malah meniadakan apa yang Allah tetapkan. Sedangkan orang yang berlebihan dalam isbat menetapkan apa yang Allah tiadakan. Allah tiadakan dari dirinya serupa dengan makhluk. Mereka berlebihan dalam isbat akhirnya menetapkan apa yang Allah tiadakan. Orang yang berlebihan dalam tanzih, mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk, terjumus dalam meniadakan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Allah menetapkan dirinya punya wajah, punya tangan, mereka katakan Allah tidak punya wajah, tidak punya tangan. Akan tapi umat yang pertengahan, maka mereka bersikap tengah dalam masalah ini. Mereka tidak berlebihan dalam itsbat, dalam menetapkan sifat, demikian juga tidak berlebihan dalam tanzih, mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Maka sikap sikap yang pertengahan, maka mereka ambil zahir lafaz. Waqalu, dan mereka mengatakan kita tidak punya hak untuk memberikan tambahan lebih dari ini. Ketika Allah menetapkan Allah punya wajah, ya kita ketika baca ayat yang menegaskan Allah punya wajah, ya kita tetapkan Allah punya wajah. Kita tidak tambahi lebih dari itu. Ya wajah begitu saja. Tidak, dan kita memberikan keterangan tambahan lebih dari itu. Kan alu taktil, orang yang mengingkari atau kemudian orang yang berlebihan memberikan tambahan keterangan yang lebih dari itu. Alu tamsil mengatakan Allah punya wajah serupa dengan makhluknya. Al-Taktil mengatakan, kalau Al-Taktil mengatakan Allah tidak punya wajah malahan. Ketika Allah mengatakan Allah punya wajah, mereka dengan pongahnya mengatakan, dah Allah tidak punya wajah. Falam yahlaku, maka mereka tidak binasa, bahkan mereka di atas jalan yang benar. Walamadakhala ha'ula'i al-Furs wa Rum, namun tatkala orang Persia, orang Romawi dan yang lainnya masuk dalam Islam, jadilah mereka berdalam-dalam dalam perkara-perkara semacam ini. Kemudian mereka mengadakan perdebatan-perdebatan dan munadzarat perdebatan yang tidak akan pernah selesai selamanya. Hatta da'u, sampai mereka melakukan hal yang sia-sia. Nas'allah salamah. Wa kullul iradat, dan semua iradat, semua bantahan yang dibawakan oleh orang belakangan dari umat ini, generasi belakang dari umat ini terhadap nas, itu semua adalah satu hal yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, yang mereka adalah kelompok pertengahan dalam menyikapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu setiap kelompok punya bantahan terhadap nas, baik yang terjumus dalam ta'til ataupun terjumus dalam tamthil, dalam menyerupakan Allah ataupun mengingkari sifat Allah. Mereka membawakan namanya iradat, bantahan. Mereka mengatakan kalau kita katakan bahasanya Allah itu punya wajah, bukankah begini? Maka mereka bawakan ini untuk terhadap nas, itu yang disebut dengan iradat, yang hakikatnya adalah bantahan. Nah, ini semua tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Mereka menyikapinya dengan pasrah kepada nas yang ada. Nah, ini pembahasan. Maka contoh hulu dalam akidah adalah tamthil, menyerupakan Allah dengan makhluk, atau ta'til, mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hulu dalam masalah ibadah, artinya bersusah payah, mempersulit diri dalam ibadah. Di antara contohnya adalah berpandangan bahasanya meninggalkan satu dari ibadah yang wajib adalah kekafiran dan keluar dari Islam, semacam hulunya Khawarij dan Mu'tazilah. di mana mereka mengatakan siapa yang melakukan dosa besar maka dia keluar dari Islam, halal darahnya dan halal hartanya sebagai ghanimah. Dan karena itu kemudian mereka membolehkan untuk memberontak kepada penguasa dan menumpahkan darah kaum muslimin. Demikian juga Mu'tazilah. Mereka mengatakan siapa yang melakukan dosa besar maka dia bukan mukmin, bukan kafir. Telah keluar dari iman namun kafir juga belum. Fahadat tasadudun ada ilal halaki. Maka sikap berlebihan dalam menyikapi ibadah, dalam menyikapi kewajiban agama, wajibnya sholat, wajibnya puasa Ramadan dan yang lainnya, ini telah mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Nah, sikap berlebihan yang menyikapi kewajiban ibadah yang dimiliki oleh Khawarij dan Mu'tazilah, ini kemudian kontrasnya, kebalikannya adalah sikap seenaknya terhadap ibadah yang dimiliki oleh Murji'ah. Sehingga mereka mengatakan bahasanya membunuh orang, berzina, mencuri, minum khamr dan yang lainnya, dosa besar lainnya tidaklah mengeluarkan dari iman, dan ini benar. Dan ini adalah benar. Namun yang bermasalah, walan tangkus minal imani syai'an, dan tidak mengurangi kadar iman sedikit pun. Nah, ini yang salah. Tidak mengeluarkan dari iman, betul. Namun kalau tidak mengurangi iman sedikit pun, ini salah. Karena iman itu cukup dengan al-iqrar, dengan orang itu meyakini atau mengikrarkan dengan lisan kalimat syahadat. Sehingga mereka Murji'ah mengatakan imannya pelaku dosa besar sebagaimana imannya Jibril dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka punya kaidah la yakhtalifu an-nasu fil iman. Manusia itu tidak bertingkat-tingkat dalam masalah iman. Sampai-sampai mereka mengatakan bahasanya iblis itu adalah mukmin karena dia mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang mengatakan nyata-nyatanya Allah mengkafirkannya, apa wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis enggan dan sombong dan dia adalah kafir. Mereka mengatakan jika demikian pengakuannya bukanlah pengakuan yang tulus. Bal wa kadzib, bahkan dia bohong dalam pengakuannya. Mengakui bahasanya Allah adalah Rabb-nya itu bohong. Padahal tidak, pengakuan iblis bahasanya Allah adalah Rabb-nya itu satu hal yang benar. Dia mengakui dia adalah Rabb-nya. Kekafiran Jibril kekafiran iblis bukan karena bohong dalam pengakuan kalau Allah adalah Rabb-nya, namun karena aba wastakbar, karena kesombongannya dia terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa haula fil haqiqah yasluhuna li katsir minan nas fi hadzal zaman. Dan mereka-mereka ini, orang Murji'ah ini, pada hakikatnya cocok untuk banyak orang di zaman ini. Banyak orang yang senang dengan konsep imannya Murji'ah. Namun tidaklah diragukan bahasanya adalah sikap ekstrim dalam bermudah-mudah. Kebalikannya, Khawarij dan Mu'tazilah tatarruf adalah ekstrim dalam berlebih-lebihan. Sedangkan madhab ahli sunnah, akidah ahli sunnah lah yang pertengahan. Bahasanya iman bertambah dan berkurang. Pelaku maksiat itu berkurang imannya sesuai dengan kadar maksiatnya, namun tidaklah keluar dari iman kecuali ketika dia melakukan hal-hal yang nas itu menunjukkan kalau itu membatalkan iman. Kemudian yang ketiga, hulu dalam masalah muamalah adalah mempersulit diri dalam berbagai perkara, yaitu dengan bentuk mengharamkan segala sesuatu. Hatta walau kana wasilatan, meskipun itu adalah sekedar sarana. Dan sebenarnya tidaklah boleh bagi seorang lebih dari kewajiban vitalnya saja. Dan inilah adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang sufi. Sehingga mereka mengatakan siapa yang sibuk dengan dunia maka dia bukanlah orang yang minat dengan akhirat. Sehingga mereka mengatakan tidak boleh bagi Anda untuk membeli satu barang yang lebih dari kebutuhan vital Anda. Dan kalimat semacam itu yang dimiliki oleh orang-orang sufi yang ekstrim. Maka ini berlebihan dalam masalah muamalah melarang untuk beli ini dan itu, yang itu Allah mubahkan dengan alasan itu teranggap cinta dunia. Dan kebalikan dari sikap berlebihan ini adalah sikap seenaknya yang di, yang ada pada sebagian orang yang mengatakan halalnya segala sesuatu yang itu ya, menambah harta dan menguatkan ekonomi. Riba, menipu atau yang lainnya tidak masalah. Yang penting rezeki, duit tambah banyak. Itu orang-orang yang tidak peduli dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang boleh jadi liberal atau sekuler, ya, agama jangan campur tangan urusan, cari duit. Agama itu cukup ritual ibadah, enggak usah ngatur masalah dagang, enggak usah ngatur masalah ekonomi. Maka mereka-mereka ini wal iyadzu billah mutatarifuna bitasahul. Mereka punya sikap berlebihan, ekstrim, namun ekstrim dalam bermudah-mudah. Oleh karena itu maka mereka dengan entengnya bohong dalam masalah harganya, harga barang, dalam demikian juga dalam deskripsi barang dan segala sesuatu demi mendapatkan satu fulus atau dua fulus. Dan fulus itu artinya uang yang recehan. Fulus artinya uang dari tembaga. Uang dari tembaga yang ini ya bahasa lainnya adalah cuma recehan sajalah bahasa bebasnya. Wahada dan sikap semacam yang dimiliki oleh orang sekuler yang ekonominya tidak mau diatur oleh Islam telah diragukan dan juga suka ekstrim. Dan sikap pertengahan adalah kita katakan berbagai macam muamalah dan cara untuk mendapatkan harta dan uang satu hal yang halal. Namun asalkan itu sesuai dengan dalil. Cara-cara yang dibenarkan oleh dalil. Di antaranya adalah cara jual beli. Yang Allah tegas mengatakan wa ahalallahul bai' dan Allah halalkan jual beli. Maka tidak semuanya, tidak semua hal itu haram. Karena Nabi pun menjual dan membeli dan para sahabat pun melakukan jual dan beli dan Nabi pun membiarkannya. Non bukan juga semuanya boleh. Sebagaimana paham orang sekuler. Dan sikap pertengahan adalah ya carilah duit yang tidak melanggar syariat. Kemudian ghulu dalam masalah adat. Faidha kanat hadil adat, maka jika satu kebiasaan itu yuhsa dikhawatirkan. Idha tahawwala anha, jika seorang itu berpindah darinya, maka intakola, maka dia berpindah minat tahawul fil adat, yang semula semula adalah adat, kemudian menjadi ibadah. Maka jika dia berpindah meninggalkan adat tersebut, maka dia berpindah kepada ibadah yang terlarang. Fahada laharaja, maka tidaklah mengapa bagi seorang untuk berpegangan dengannya. Walayatahawal, dan tidak berpindah kepada adat yang baru. Amma idhakana al-ghulu, adapun jika berlebihan dalam satu tradisi dan kebiasaan, itu menghalangi anda untuk berpindah kepada tradisi baru yang bermanfaat, afiyadu yang lebih berfaedah daripada yang pertama, maka ini adalah ghulu dalam masalah adat, dalam masalah kebiasaan yang terlarang. Falau ana ahadan tamassaka bi adati fi amrin, maka jika seorang itu ngotot berpegangan dengan kebiasaannya yang lama dalam satu perkara, hadasa ahsan min adatihi allati huwa 'alaiha, padahal hadasa telah muncul satu hal yang lebih bagus daripada kebiasaan lamanya, maka kita katakan hadza fil haqiqah ghalin wa mufrit fil hadil adah. Maka ini pada hakikatnya adalah sikap berlebihan wa mufrit dan berlebihan fi hadil adah dalam kebiasaan ini. Amma idza kanatil adatu mutasawiyatal masalih, adapun jika dua kebiasaan itu sama maslahatnya, sama maslahatnya. Lakinna yughsa ayantaqil annas min hadil adat ila tawassu fil adat, akan tapi dikhawatirkan jika manusia berpindah dari meninggalkan adat ini maka dia akan tawasuk, maka akan bermudah-mudah dalam berbagai macam kebiasaan yang merusak kemuliaan dan agama. Fali tahawwal ilal adati jadidah. Maka tidaklah selayaknya kita bawa manusia untuk berpindah kepada kebiasaan yang baru. Maka itu makna, berarti makna untuk kalimat yang di atas ya. Maka jika satu kebiasaan tersebut dikhawatirkan, jika seorang itu meninggalkannya, maka akan tahawal fil adat. Jika dia berpindah dari adat tersebut, maka ila tahawal fil ibadat. Oh, bukan ya? Yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Tawasuk fil adat, enggak fil adat. Benar adat. Pas lebih pas adat. Tawasuk fil adat yang kemudian berlapang-lapang ini akan merusak kemuliaan dan agama. Maka sikap yang lebih baik adalah bertahan dengan tradisi dan kebiasaan yang lewat. Ya, maka berkaitan dengan kebiasaan dan perkara non ibadah, maka apakah kemudian warisan masa silam, kebiasaan lama itu orang kaku berpegang dengannya, kemudian anti dengan satu hal yang baru ataukah tidak, maka beliau kita lihat tadi merinci. Kalau ada sesuatu yang baru dan lebih manfaat, maka orang tidak perlu ngotot dengan kebiasaan lamanya. Maka sebagian sebagian komunitas itu kemudian ngotot dengan pensil ala mutaqaddimin. Kalau santri zaman dulu itu ada wadah tinta, kemudian ada apa pensil apa pena apa nanti celupkan, kemudian untuk nulis di kitab kuning ya, nanti celupkan lagi kemudian nulis lagi. Sebagian orang menjadikan hal ini sebagai satu hal yang dipegang erat-erat, ya. Pokoknya ya santri tulen itu ya harus seperti itu. Gitu, ya. Kalau nulisnya tidak seperti itu, nggak ala masa silam, nah itu tidak santri tulen itu. Kalau kok pakai pulpen sekarang, kan, maka kalau pakai pensil atau ini mengurangi kesempurnaan sebagai seorang santri. Gitu, kan. Maka ada yang itu dipertahankan. Ya, maka ya, semacam ini ya, sikap semacam ini tentu tadi termasuk yang beliau katakan idza kana, maka ini hulu dalam adat, hulu dalam memegangi satu kebiasaan. Ini perkara, bukan perkara ritual ibadah, bukan perkara agama, perkara nulis ya. Itu pakai pensil masa silam ataukah kemudian alat tulis masa sekarang. Ya, maka jika ada hal yang lebih berfaedah, ya, jika ada yang lebih berfaedah, maka hendaknya orang tidak mengapa. Orang tidak perlu ngotot dengan hal tersebut, mempertahankan tradisi lama di dunia pesantren. Tidak ya, perlu itu ngotot-ngotot. Ya, ada hal yang afiat, ada yang lebih berfaedah, maka hendaknya bersikap longgar. Namun kemudian namun jika ada satu perkara, kemudian rincian yang kedua, ada satu perkara ada. Perkara ada, perkara kebiasaan. Seandainya ini ditinggalkan, kemudian diganti dengan yang baru, maka orang akan bermudah-mudah dalam berbagai macam perkara, hal-hal yang baru, yang ini kemudian cenderung negatif. Cenderung kemudian nanti kemudian merusak agama. Karena ini ada satu dara'ik di sini dalam tradisi dan adat ini kalau dipertahankan ada nilai satu dara'ik. Kalau ini dibuka, kerannya dibuka, maka orang akan kemudian bermudah-mudah, akhirnya bermudah-mudahnya semula dalam bab yang mubah, akhirnya kemudian lebih dari hal tersebut. Maka wallah a'lam, misalnya para ulama Saudi mempertahankan budaya perempuan harus hitam. Pakaiannya harus hitam, itu budaya, budaya Arab Saudi. Dan mereka dia dengan mengatakan bahasanya secara budaya itu tercela warna selain itu. Secara budaya, meskipun secara syariat sebenarnya boleh-boleh saja asal tidak begini dan begitu. Dan budaya ini, tradisi ini dipertahankan. Kenapa? Dibuka kerannya, apalagi perempuan itu pemuja mode dan sebagainya. Kalau budaya ini kemudian diberi kelonggaran, budaya ini, ya boleh asalkan begini-begini. Orang prakteknya tidak pakai syarat. Yang bisa menerapkan syarat kalau betul ilm saja. Nanti ketika ini diflowkan ke orang awam, syaratnya hilang. Pokoknya boleh, kan? Jadinya, pokoknya boleh. Maka semula kemudian ya masih kemudian syar'i masih ini, akhirnya bablas. Sebagaimana di tempat kita, para kiai, para ustadz di masa silam di tempat kita melarang perempuan pakai celana panjang. Melarang perempuan pakai celana panjang. Itu tradisi dan di para kiai, para ustadz mereka melarangnya. Dan kemudian beralasan dengan, ini kan kulot, ini kan nampakkan panjang, namun longgar dan sebagainya. Setelah kemudian dibuka, di tempat kita dibuka, hal tersebut dibuka, tidak apa-apa asalkan ini tidak kulot, asalkan longgar. Akhirnya prakteknya orang awam, jangan tanya. Prakteknya orang awam, jangan tanya. Maka di antara kemudian dasar kenapa misalnya perempuan dilarang pakai celana panjang, itu satu dalil. Sebenarnya kalau dari sisi hukum, dari sisi dalil, ya asal itu tidak ketat, tidak ini, tidak ada alasan untuk melarangnya. Namun ini perkara ada. Namun jika ini jika dibuka dan orang prakteknya seenaknya, pada awalnya masih di bab yang di lingkungan yang mubah. Namun setelah itu merusak, tadi disebut tukhilu bil sarab wa bidin, ini kemudian merusak kemudian agama. Maka tradisi tadi pertahankan mimba bisa ditaruh, dan ini bukan hulu dalam adat. Ini bukan hulu dalam adat, dalam mempertahankan satu hal yang tradisi, satu hal yang tidak berdalil secara khusus. Tidak. Yang namanya hulu dalam al-adat itu yang paling yang pertama. Sama-sama maslahat atau kemudian ada sesuatu yang baru dan itu lebih lebih nyaman, lebih fleksibel, lebih mudah, kemudian orang ngotot. Harus model lama. Ini hulu dalam adat. Namun kalau satu adat, satu kebiasaan, satu budaya di masyarakat itu jika yang sudah memang turun-temurun semacam itu, namun jika ini dibuka orang itu bermudah-mudah kemudian akhirnya merusak agama, maka pertahankan budaya yang awal. Ini bukan hulu dalam adat. Wallah alam, mungkin itu contohnya karena di sini beliau tidak ngasih contoh, padahal yang lewat-lewat ada contohnya, cuma ngasih hulu fil adat kemudian tafsil, setelah itu membiarkan kita tanpa contoh, kan? Kalau yang tadi kan ada contohnya, hulu dalam muamalat, hulu dalam ibadat, hulu dalam akidah, ada contohnya tamsil, ta'til, kemudian hulu dalam muamalat orang sufi yang mengharamkan makan daging enak, makan makanan yang enak, ada contohnya. Ini cuma dikasih sebut hulu fil adat, kemudian ada dua rincian, setelah itu membiarkan kita tanpa contoh. Wallah alam, tadi mungkin bisa jadi contoh untuk apa yang beliau sampaikan. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan dan kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.